إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جماعة صلاة الجمعة يعني رحمة الله سبحانه وتعالى bersyukur kepada Allah, hendaknya tidak ada putusnya dan tidak ada hentinya. Karena demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita berbagai nikmat juga tanpa henti dan tanpa putus. Mudah-mudahan dengan bersyukurnya kita, Allah semakin tambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang lain. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagian dari apa yang harus kita yakini sebagai seorang muslim adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar mencipta kita lalu kita sekarang menjadi ada. Tidak cukup keyakinan kita dengan meyakini bahwa Allah adalah hanya mencipta. Tetapi yang justru kita harus yakini adalah bahwa Allah mengatur, Allah termasuk membagi dan mendistribusi seluruh apa yang akan diterima oleh segenap makhluknya. Bahkan yang harus juga kita ketahui adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak cukup diyakini, tetapi kita adalah hambanya, harus berbuat sesuatu yang itu adalah beribadah kepada Allah, di mana ibadah kepada Allah ini adalah merupakan tugas satu-satunya dari setiap hamba, terutama manusia, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali agar mereka mengabdi, berhamba, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan Jum'ah yang ringkas ini, saya ingin menyampaikan judul khutbah saya berasal dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. Tidaklah kami Allah subhanahu wa ta'ala mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk segenap manusia. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam surat Saba ayat 28, kata Allah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami Allah mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk segenap manusia. Kemudian kamu menjadi pembawa berita gembira dan pemberi peringatan dan ancaman keras terhadap manusia. Tetapi sayangnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Mudah-mudahan sejak saat ini dan ke depan, terutama bagi kita yang selalu membaca Al-Quran, bukan sekedar kita lalui ayat ini, tetapi juga kita yakini bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang menjadi penutup Nabi dan penutup Rasul, seperti Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad itu adalah bukan salah seorang dari bapak kalian, bapak dari seorang dari kalian, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup segala nabi. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah perankan terhadap Rasulullah SAW ini adalah tidak sedikit dan tidak kecil. Karena ternyata Muhammad satu orang, tetapi untuk menyinari dunia, seluruh dunia, yang dia adalah manusia, menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ternyata adalah nabinya dan rasulnya adalah satu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, misalnya surat Al-A'raf ayat 158, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Allah berfirman, "Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk segenap manusia." Lalu berikutnya Allah berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "ya ayyuhan nas," wahai manusia, "inni rasulullahi ilaikum jami'a." Sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk segenap kalian. Segenap kalian di sini adalah tentu sesuai dengan seruan di awal, yaitu manusia. Berarti Rasul Muhammad adalah utusan Allah untuk segenap manusia. Diulang dalam surat lain, surat Al-Furqan, Allah berfirman, "Tabarakalladzi nazalal furqana 'ala 'abdihi." Keberkahan atas yang menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "liyakuna lil 'alamina nadhira." Agar Muhammad itu menjadi pemberi peringatan bagi segenap alam. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu ayat-ayat ini dengan jelas dan tegas menghabarkan kepada kita, memberitakan kepada kita bahwa Muhammad Rasulullah adalah manusia pilihan yang Allah pilih dari sekian banyak untuk kemudian menjadi utusan Allah, bahkan menjadi penutup nabi-nabi yang pernah ada di dunia ini. Oleh karena itu Muhammad Rasulullah adalah nabi terakhir sampai dengan terjadinya hari kiamat. Dan ternyata Nabi Muhammad adalah utusan Allah untuk seluruh manusia, bukan hanya orang yang pada waktu itu Quraisy. Lalu orang yang selain Quraisy tidak berhak untuk mengimani ajaran Muhammad. Tetapi yang Quraisy maupun yang tidak Quraisy, semuanya adalah dituntunkan untuk beriman kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sekedar Arab, tetapi luar Arab, apakah orang itu dari barat, apakah orang itu dari timur, apakah orang itu dari utara, apakah orang itu dari selatan, apakah orang itu adalah pemuda, ataukah orang itu sudah dewasa, apakah orang itu laki-laki, apakah orang itu perempuan, apakah orang itu berwarna hitam, ataukah berwarna putih, apakah orang itu pendek, ataukah tinggi, semua mereka adalah berkewajiban untuk mengimani, meyakini, membenarkan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah menyeru, wahai manusia, selama dia manusia, maka dia didakwahi, diseru untuk beriman kepada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena kafatan linnas, untuk segenap manusia, maka segenap manusia, semua yang merasa dirinya manusia, diseru untuk beriman dan kemudian mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penegas, Al-Imam Al-Mawardi di dalam tafsirnya ketika mengatakan kafatan linnas, artinya adalah annahu rasulun ila kafatin nasi ay ila jami'ihim. Kafatan linnas, kata beliau, maksudnya adalah bahwa Rasul Muhammad diutus untuk segenap manusia. Al-Imam Ibnu Katsir juga mengatakan demikian. Kata beliau, Allah berfirman kepada hambanya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bahwa kami mengutusmu tidak lain kecuali untuk segenap manusia. Syekh Abdurrahman As-Sa'di juga mengatakan demikian. Kata beliau, Allah memberitahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Muhammad sebagai utusannya, dan itu adalah untuk memberi kabar gembira kepada segenap manusia dengan pahala dan ganjaran dari Allah, dan menghabarkan pula tentang amalan-amalan apa yang dengannya bisa memperoleh pahala dari Allah itu. Juga memberitakan tentang ancaman, termasuk apa saja pekerjaan yang mengundang ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apapun, maka dia adalah memang menjadi kepercayaan Allah, manusia pilihan Allah yang Allah utus untuk semua kita, sehingga kita adalah tidak boleh meyakini kecuali ajaran yang diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai konsekuensinya, Allah menyatakan, kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih pedoman hidup selain Islam, maka amalannya tidak akan Allah terima, dan di akhirat kerak mereka semua akan menjadi orang-orang yang merugi. Karena demikian, maka ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat lengkap dan paripurna. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian, aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku ridha Islam menjadi pedoman hidup bagi kalian. Dan karena itu, orang yang mengambil Islam sebagian dan mencampakkannya sebagian, Allah ancam dengan azab yang pedih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din. Apakah kalian beriman dengan sebagian Islam, lalu kalian kafir dengan sebagian Islam yang lain? Fama jaza'u may yaf'alu dzalika minkum. Apa kira-kira balasan Allah terhadap mereka itu? Kata Allah SWT, illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Maka di dunia mereka berhak mendapatkan kehinaan, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada azab yang sangat pedih. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka bagi kita adalah meyakini bahwa Muhammad adalah tuntunan bagi kita sekalian dan ajarannya adalah pedoman bagi kita sekalian dan bukan sekedar untuk orang Arab, bukan sekedar untuk turunan Rasul ataupun mereka yang tinggal di Jazirah Arab, tetapi untuk semua yang mengaku bahwa dia adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi keberkahan dan taufik pada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah wa ba'du. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua saya ingin menekaskan dan menyatakan bahwa konsekuensi kita membenarkan dan mengimani Islam sebagai agama bagi kita, meyakini Muhammad sebagai Rasul utusan Allah untuk kita, dan sebagai konsekuensi bahwa Allah adalah Tuhan bagi kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalam mubina." Allah berfirman, tidak patut bagi orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, lalu ketika menghadapi keputusan Allah, menghadapi, menyikapi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ternyata orang ini lebih memilih ketetapan dan keputusan selain yang berasal dari Allah dan selain yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan pada kita bahwa hendaknya setiap kita mengetahui apa saja yang menjadi ketetapan dan keputusan Allah dan Rasulnya. Lalu berikutnya adalah setiap kita bersiap untuk mengamalkannya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup bagi diri kita sekalian. Karena kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu." Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, menyalahi, menyelisihi, meninggalkan, apalagi menentang, apalagi memerangi, maka sesungguhnya orang itu, kata Allah SWT, faqad, maka sungguh dalla, sesat, dalalam mubina, dalam keadaan sesat yang nyata. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu bagi kita sebagai mukmin, sebagai muslim, hendaknya benar-benar yakin bahwa Islam adalah ajaran yang benar, tuntunan yang Allah kirimkan untuk kita melalui utusannya yang menjadi pilihan Allah untuk kita, dan bukan untuk sekelompok manusia ataupun dalam zaman dan kurun tertentu, tetapi manusia di seantero dunia dan sepanjang zaman sampai dengan terjadinya hari kiamat. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tutup khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat. Allahumma aslih ahwal al muslimin, Allahumma ansur al islam wal muslimin, Allahumma ansur al mujahidin, Allazina yujahiduna fi sabilika ila qiyamis saati ya azizu ya jabbar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.